Yang terakhir ku harapkan engkau tak kecewa karena cinta kita sampai di sini. Karena cinta kita sampai di sini. Ini semua bukan kehendakku, tetapi pilihan orang tua. Sungguh ku tak berdaya lawan kehendaknya. Sungguh ku tak berdaya lawan kehendaknya. Penentu segalanya. Sabarlah kasihku, semoga dalam surga kita bertemu. Semoga dalam surga kita bertemu.